Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terakhir kita belajar tentang faedah mengetahui yang dimubhamkan pada matan dan sanad, ya. Baik. Dan juga wasail al-kashf 'anil ibham, ada dua maslak yang telah kita lewati. Nah. Kemudian sekarang aqsamul mubhamat. Tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah. Aqsamul mubahamati. Qala al-hafidh bin Salahi wa huwa ala aqsamin minha wa huwa abhamuha ma qila fihi rajulun aw imra'atun. Baik, macam-macam mubham, ya. Al-hafidh bin Salahi, Syekh menukil keterangan al-hafidh bin Salahi dari kitabnya Ma'rifatu Anwa'ul Ilmi al-Hadith. Ma'rifat anwa'il min hadith. Rasulullah mengatakan bahwa ada aqsam, mubham itu terbagi, diklasifikasi menjadi beberapa macam. Di antaranya bahwa abhamuha, yang paling mubham, yakni yang paling tidak jelas, ya, yaitu yang dikatakan padanya rajul aw imra'ah. Nah, yang hanya mengatakan akhbarani rajul atau an rajul akhbarah barat nimra'ah, animra'ah. Ya. Ini yang paling mubham. Fadal wa minha. Wa minha ma'ubihima bi'an qila fihi ibnu fulanin aw ibnu fulani aw ibnatu fulanin aw nahwu dhalika. Baik. Di antaranya lagi yang dimubhamkan dengan dikatakan Ibnu Fulan atau Ibnu Fulani atau Ibnu Fulan atau nahwu dzali atau semisal dengan itu. Nah, faminha wa minha al-ammu wal ammatu wa nahwuhuma. Baik. Juga klasifikasi berikutnya al-ammu, paman, ya, paman dari jalur ayah. Wal ammatu wa nahwuhuma, yang menggunakan, ya, kata al-ammu wal-ammah dan yang semisal dengannya. Wa minha az-zawju waz-zawjatu, ya, yang semisal dengan al-ammu wal-ammah, misalkan khal dan begitu, ya. Baik, al-khal, al-khalah. Kemudian az-zawj waz-zawjah. Baik. Nah, ini aqsam al-mubhamat. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan pula, ya, sebagai pelengkap tentang musannafat, karya-karya tulis yang ditulis untuk memberi keterangan tentang al-mubhamat. Nah, mikro, kita baca cepat saja pengenalan. وصنفت في المبهمات مصنفات منها أول تصنيف في الباب هو للحافظ عبد الغني بن سعيد المصري وسمى بن بشكوال كتابه بالغوامد والمبهمات wal mubhamati. Nah, kitab yang pertama dikarang dalam bab ini kata Syekh karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Sa'id Al-Misri. Ya, dan Ibnu Bashkual memberi judul kitabnya itu dengan judul Al-Ghawamid wal Mubhamat. Al-Ghawamid wal Mubhamat. Baik. وكذا وكذا صنف الحافظ الخطيب البغدادي كتابا أسماه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة طبعة. واختصر الحافظ النووي كتاب الخطيب هذا. Kemudian begitu pula yang mengarang dalam hal ini, ya, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi juga menulis sebuah kitab untuk Al-Muhammad. Beliau beri judul kitabnya Al-Asma'ul Mubhamatu Fil Anba'il Muhkamati. Al-Asma'ul Mubhamatu Fil Anba'il Muhkamati. Nah, itu biar yang sudah di kitabnya terbit, ya, dicetak. واختصر الحافظ النووي كتاب الخطيب هذا. Dan Al-Hafidz An-Nawawi telah membuat ringkasan, ya, membuat ringkasan untuk kitab Al-Asmaul Mubhamah fil Anba'il Muhkamah, diringkas oleh An-Nawawi. Nah, itu diantara metode yang ditempuh oleh ulama jika ada ulama sebelumnya mengarang kitab, ya, kemudian datang yang berikutnya meringkas untuk memberi jalur kemudahan. Nah, seperti ini An-Nawawi meringkasnya. Baik, qala As-Sakhawi. Qala As-Sakhawi waqad ikhtasara An-Nawawi kitab Al-Khatib ma'a nafa'isa dhammaha ilayhi muhadziban muhassinan la siyama tarkibuhu ala al-huruf fi rawil khabari mimma sahala bihi al-kashf minhu bin nisbati li aslihi wa sammahu al-isharatu ila al-mubhamati. As-Sakhawi mengatakan, ini dinukil dari Fathul Mughith, ya, kitabnya As-Sakhawi, Fathul Mughith. Nah, di As-Sakhawi mengatakan An-Nawawi ada, ya, di keterangannya di bawah itu. Nah, ya, ini referensinya lengkap oleh Syekh. Ana cuma menukil dari catatan kakinya. Baik, dari Fathul Mughith. Sakhawi mengatakan apa? An-Nawawi telah meringkas kitab Al-Khatib. Apa tadi judulnya? Al-Asma'ul Mubhamatu Fil Anba'il Muhkamati. Nah, ma'ana fa'isa dhammaha ilaih. Ya, disertai nafais, yakni fawaid, nafisa, nafais, yakni faidah-faidah yang bernilai tinggi, gitu. Faidah-faidah penting yang berharga, dommaha, yang dia tambahkan kepadanya. Jadi dia diringkas tetapi diberi tambahan-tambahan faidah yang berharga, yang bernilai tinggi. Nah, untuk melengkapinya. Muhadziban itu, ya, dalam keadaan An-Nawawi di samping meringkasnya, dia muhadziban juga membersihkan. Tahdzib itu artinya membersihkan dari hal-hal yang kurang pas, ya, menurut An-Nawawi. Muhassinan, dan dalam keadaan semakin memperbagus kitab itu, la siyama tartibuhu, terutama dari segi tertibnya, ya, dari segi tertibnya, yakni urutannya diperbagus, ditata lebih bagus urutannya. Nah, la siyama tartibuhu alal hurufi, terutama penertiban penataan kitab itu oleh An-Nawawi berdasarkan huruf-huruf, fi rawil khabari, pada rawi hadis itu. Ya. Mimma sahala bihil kashfa minhu, termasuk perkara yang memudahkan untuk menyingkapnya. Ya. Untuk bisa mengambil manfaat dari kitab itu, untuk menyingkat siapa yang mubham itu, karena ditata berdasarkan huruf ya, rawi hadis yang mubham itu diurutkan sesuai dengan hurufnya. Nah, binisbati li aslihi, ini lebih dibandingkan dengan asalnya, asal kitabnya yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, ini lebih mudah. Wasammahu, dan An-Nawawi menamakannya al-isyaratu ila al-mubhamati. Al-isyaratu ila al-mubhamati. Karya Al-Khatib kan al-asma'ul mubhamatu fil anba'il muhkamah. Diringkas, dilengkapi, dibersihkan dari hal-hal yang tidak pas dan diperbagus. Terutama urutannya disebut diberi judul apa? Al-isyaratu ila al-mubhamati. Baik. Wa kadza sannafa al-Hafiz Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi kitaban asmahu yudahu al-ishkali fi man ubhima ismuhu minan nisa'i wal rijali tubi'a aidha. Begitu pula al-Hafiz Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi juga menulis kitab dalam hal ini diberi judul Idahu al-ishkali fi man ubhima. Iman ubhima ismuhu minan nisa'i war rijal. Idhaf al-ishkal, yakni memperjelas problem yang membingungkan. Iman ubhima ismuhu, problem pada memperjelas, memberi keterangan yang jelas. Iman ubhima ismuhu untuk menghilangkan ishkal, apa problem? Iman ubhima ismuhu pada orang-orang yang dimubhamkan namanya, minan nisa'i war rijal, dari kalangan wanita dan lelaki. Kitab ini juga sudah dicetak, terbit. Nah, wa kadza sannafa al-Hafiz Abu al-Qasim khalaf ibn Abdul Malik ibni Bashqualin al-Andalusi kitaban 'aziman qala fihi al-Hafiz as-Sakhawi thumma ibn Bashqualin bil ghawamidi wal mubhamati biduni tartibin wa huwa ajma'uha. Baik. Begitu pula Al-Hafidz Abu Qasim Khalaf Ibn Abdul Malik Ibn Bashqual Al-Andalusi. Ya. Mengarang kitab besar, ya, kitab yang besar namanya Al-Hafidz As-Sakhawi memberi keterangan. Nah, dalam Fathul Mughith. Thumma Ibn Bashqualin, kemudian Ibn Bashqualin fil ghawamidi wal mubhamat. Ya, pada kitab, ya, pada kitabnya Al-Ghawamid wal Mubhamat. Biduni tartibin, ya, tanpa penataan urutan, diacak gitu aja. Biduni tertib, tanpa ditertibkan urutannya, jadi diacak. Jadi sebenarnya kalau teracak begitu lebih sulit, ya. Nah, jadi membaca kitab itu tuh mencarinya susah. Makanya tadi kan kita dapati yang dilakukan oleh An-Nawawi ketika meringkas kitabnya Al-Baghdadi Al-Asmaul Mubhama fi Al-Anba'il Muhkamah, diringkas oleh An-Nawawi dan diberi judul Isyarat ila Muhammad. Di antara yang dilakukan An-Nawawi apa? Tertibnya, urutannya diperbagus sehingga mudah, ya, dimanfaatkan, mudah mencarinya. Nah, adapun kitab ini, kitab Bashqual ini, katanya biduni tartib, tidak ditata, diacak. Wa huwa ajma'uha, dan ini kitab, ya, adalah kitab yang paling lengkap. Kitab yang paling lengkap, ajma'uha. Nah, qultu al-kitabu matbu'un andaril andalusil khadra'u risalatun jami'iyyatun tahqiqun mahmudu maghrawi di majaladaini. Kata Syekh, kitab itu sudah dicetak, ya, di Dar al-Andalus al-Khadra'i, andaril andalusil khadra'i. Nah, dan ini kitab ini, ya, merupakan risalah jami'iyah, risalatun jami'iyatun, ini sebuah kitab yang ditulis terkait dengan tuntutan dari jamiah universitas. Nah, jadi biasanya orang yang di universitas itu jika hendak lulus jadi magister misalkan atau doktor, dia harus membuat ya semacam tesis gitu, karya tulis, kemudian nanti diuji. Nah, jika dia bagus nilainya lulus, nah itu bermanfaat. Ini risalah jamiah itu begitu maksudnya, risalah jamiah ya. Nah, Tahqiq Mahmud Magrawi fi mujallad 2 mujallad. Nah, qala al-Hafidz Sakhawi, qala al-Hafidz Sakhawi wa ikhtasara Abu al-Hasan Ali ibn Sarraji ibn al-Mulaqin wal Burhanul Halabi Kitab Ibn Bashkwali. Kitab Ibn Bashkwali bihadz al-asanid wa ata awwala awaluhuma fihi biziyadatin wa ghayruha min al-musannafati. Fa'in qatal hadza as-Sakhawi Abu al-Hasan Ali ibn Sarraj ibn al-Mulaqin ya dan Al-Burhan Al-Halabi, keduanya telah meringkas kitab Ibn Bashkwal itu dengan cara bihadzil asanid, dengan cara membuang sanad-sanadnya. Wa ata awaluhuma fihi biziyadatin. Wa ata awaluhuma, dan yang pertama dari keduanya, siapa yang pertama dari keduanya? Abul Hasan ya. Kan ada dua ini. Fa'il ikhtasara ada dua kan? Ikhtasara Abul Hasan Ali ibn Sarraj ibn al-Mulaqin. Ini orang pertama. Yang kedua Al-Burhan Al-Halabi. Nah, Syekh mengatakan wa ata awaluhuma, yang pertama dari dua orang itu berarti Abul Hasan maksudnya, fihi mendatangkan ya pada kitab ikhtisarnya itu, ringkas itu, biziadatin dengan tambahan. Jadi ringkas tapi ada tambahan-tambahannya sama dengan yang dilakukan oleh Nawawi. Baik. Dan selain dari itu, dari wa ghairuha minal musannafah, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang dikarang dalam hal ini. Barakallahu fikum. Ini faedah bagi kita ya, tentang kitab-kitab yang telah ditulis terkait dengan Al-Mubhan. Nah, pelajaran berikutnya akan masuk pada Al-Ali wal-Nazim. Barakallahu fikum. Kita ambil nanti pada pertemuan yang akan datang. Apabila berjasa, kemukhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.